Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang adab-adab ushbah wal ukhuwah wal mu'asyaratul khalqi wa nahwu dzalik. Adab-adab pertemanan, persaudaraan dan pergaulan dengan sesama dan yang semisal itu yang berkaitan dengan kitab ini. Pada waktu yang lalu telah kita sebutkan ciri-ciri atau syarat-syarat seseorang yang bisa dijadikan teman. Dan sudah kita singgung pula tentang beberapa hak terhadap saudara kita, terhadap teman kita. Maka sebagai bentuk mengingat kembali mudzakar pada waktu yang lalu, bahwasannya hak saudara kita itu mempunyai beberapa hak. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, hak yang pertama qada'ul hajat wal qiyamu biha, menunaikan kebutuhan-kebutuhan dan melaksanakan kebutuhan saudara kita, teman kita. Dan hal tersebut ada beberapa derajat. Adnaha qiyamu bil haja inda su'al wal qudrah. Yang paling terendahnya dia melaksanakan, menunaikan kebutuhan saudaranya, temannya itu ketika diminta, dan tentunya juga ketika adanya kudroh, adanya kemampuan. Lakin ma'al basyasyah wal ibtisyar, akan tetapi tetap ketika dia menunaikan hajat kebutuhan temannya walaupun diminta, dan dia mampu dalam keadaan basyasyah. Basyasyah itu berseri-seri, senang, menunjukkan senang ya kepada temannya tersebut. Ini dikatakan yang paling terendahnya seperti itu. Iya. Karena banyak orang yang dia berteman, tapi dia tidak punya kepedulian, tidak punya ya kepekaan terhadap temannya. Nah, atau dia ketika diminta tidak merasa senang, istilah orang Jawanya ngedumel kalau diminta tolong. Nah, padahal dia mampu. Lain halnya kalau memang dia tidak ada kemampuan, tapi diminta terus. Ya, tentunya ini juga tidak ada seseorang yang dia tidak punya sesuatu, lam yu'ti. Ya, lam yu'ti. Seorang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberikan walaupun dia dipaksa. Nah, ini tingkat yang terendahnya. Dia ini masih dikategorikan dia telah menunaikan hak saudaranya walaupun diminta, tentunya disertai dengan kemampuan dan dengan senang hati. Wa satuha, yang paling tengah-tengahnya adalah qiyamu bil hawaij min ghairi su'al. Dia menunaikan kebutuhan saudaranya, temannya itu tanpa diminta dia sudah langsung peka. Ya, ringan tangannya. Ya. Gesit. Baru ngomong misalnya dia butuh sesuatu, temannya sudah tahu. Ya, ya, sebentar. Begitu. Demikian. Ini peka. Wa'alaha, yang paling tertingginya, taqdimu hawa'iz ala hawa'iz nafs. Yang paling tertingginya ini dan jarang, hanya orang-orang yang memang tulus di dalam pertemanan, di dalam persaudaraannya, betul-betul ikhlas di dalam persaudaraan dan pertemanannya, dia mendahulukan kebutuhan temannya, saudaranya, dibandingkan kebutuhan dirinya sendiri. Nah, ini jarang sekali. Dan inilah yang paling tertingginya. Bahkan dikatakan waqad kana badu salaf yatafaqidu 'iyala akhihi ba'da mautihi 40 sana fa yuqda hawaijuhum. Pernah ada sebagian salaf ketika ada keluarga saudaranya yang dia kehilangan, nah, di dalam penghidupan ma'isha setelah meninggal 40 tahun, setelah meninggal saudaranya tersebut selama 40 tahun, maka teman yang baik ini, saudara yang baik ini, wa yuqda hawaijahum, dia mengkafil, mengcover, ya, menunaikan kebutuhan-kebutuhan keluarga dari saudaranya. Inilah yang dicontohkan oleh salaf tanpa diminta. Nah, menunjukkan betul-betul persaudaraannya dibangun di atas rasa cinta, ya, karena keimanan. Tidak ada keinginan-keinginan ingin dibalas, tidak ada keinginan-keinginan yang lainnya kecuali karena mendapatkan ridha Allah. Ini namanya teman saudara yang sejati. Nah, al-haqunna haqutsani, hak yang kedua, ala lisan bisyukutaratan wa binutki ukhra. Hak yang kedua adalah hak untuk menjaga lisannya, atau hak terhadap lisannya. Kadang-kadang dengan diam, dan yang lain juga kadang dengan berbicara. Amma sukut fahuwa ayaskuta an dhikri uyubihi fi huduurihi wa ghaibatihi wa ani radhi alaihi wa mimaratihi wa munaqasatihi wa ani su'al amma yakrahu dhuhurah. Adapun diam, dia diam untuk menyebutkan aib-aib temannya, aib-aib saudaranya ketika ada maupun tidak adanya saudaranya tersebut di hadapannya. Iya. Dan diam, tidak membantahnya atau berdebat dengannya, karena memang terkadang perdebatan yang kecil ini akan membuat letupan-letupan yang sangat besar sehingga akhirnya jadi apa? Jadi pertentangan. Nah, bukan hanya mulut saja, sama saja juga dia menulis surat, misalnya nulis surat yang isinya menyinggung, yang isinya mengeritik, saudaranya tidak suka. Akhirnya jadi tidak baik pergaulannya. Apalagi zaman sekarang pakai WA, ya pakai HP, dia punya grup atau dengan ya SMS kalau HP. Ya, walaupun dengan tidak dikatakan, diucapkan. Ya, dia membantah atau dia mengeritik kepribadiannya. Nah, atau juga harusnya dia diam untuk bertanya terhadap perkara yang dia tidak suka kalau nampak dari keadaan-keadaannya. Nah, ini harusnya kita punya adab seperti itu. Maka akan langgeng, akan istilahnya romantis, akan tetap akrab ketika tidak adanya atau diamnya lisan kita dari perkara-perkara yang bisa membangkitkan permusuhan. Nah, kadang kan orang-orang beda-beda. Ada yang mudah ketersinggungan, ada yang dia lapang dadanya, ada yang kalau bercanda dia khair-khair saja, baik-baik saja. Walaupun dibecandain, ada yang tidak. Maka ini kita harus mengerti. Maka hak lisan kita diam, tidak membicarakan aib-aibnya, apalagi tentang masalah kehidupan dalam suami istri. Tidak boleh dia menceritakan ke teman-temannya, tidak boleh dia menceritakan kepada anak-anaknya aib-aib dari suaminya, atau sebaliknya suami kepada anaknya, tidak boleh. Karena itu akan membuat api perpecahan. Demikian pula teman, tidak boleh membicarakan aib-aib temannya kepada anak-anaknya, kepada siapa saja. Nah, dan juga dia tidak membantah, ini hak dari lisan, tidak membantahnya, tidak berjidal dengannya, khusumat ketika dia diskusi atau yang lainnya. Karena memang kadang dengan adanya istilahnya menyelak, lagi berbicara gini kritik diselak, nah sehingga tersinggung. Maka adab di dalam lisan, jaga lisan ini diam, jangan membantahnya. Dan hendaknya dia menyembunyikan rahasianya walaupun setelah sudah putus, menyembunyikan rahasianya, tidak boleh dibuka, dibongkar. Wa yaqdahu fi ahbabihi wa ahlihi, dan dia tidak mencela kepada apa yang ia cintai dan keluarganya, dan tidak sampai mencela selainnya. Ini haknya lisan untuk diam dari perkara yang menimbulkan keretakan di dalam hubungan pertemanan, di dalam hubungan persaudaraan. Nah, makanya dikatakan dalam hadis apa? Man salima muslimuna, man salimal muslim muslimuna min lisanihi wa yadihi, dan seterusnya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya seorang muslim, al muslim, man salima muslimuna min yadihi wa lisanihi, yang dia selamat muslim lainnya dari lisannya dan dari tangannya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakul thalis, hak yang ketiga, fayan bagi an yaskuta ala kuli ma yakrahu, wajib dia diam dari semua perkara yang dia, temannya, saudaranya tidak sukai. Diam, ya sudah tahu temannya, saudaranya tidak suka, dia masih berbicara saja, bicara saja, ini akan menimbulkan Ya, al-adu, al-adawah akan jadi permusuhan. Kenapa? Karena sengaja. Kenapa kok dia tidak suka dibicarakan tapi diulang-ulang terus? Berarti memang ingin mengadakan permusuhan. Walaupun dalam rangka bercanda, dia tidak suka diulang-ulang terus misalnya. Nah, ini juga tidak boleh. Kecuali idza wajab 'alaihi nutq fi amrin bil ma'ruf aw nahyi 'anil munkar. Kecuali pada perkara yang memang wajib seorang berbicara, yaitu dalam masalah apa? Dalam rangka memerintahkan kepada yang ma'ruf atau mencegah dari yang munkar. Ya. Seorang anak misalnya dia keluar banat tidak pakai sarung tangan, diingkari bicara. Nah, dicegah wajib. Atau teman akrabnya, saudaranya ketika melakukan kemungkaran, ingkari, bicara dengan cara yang baik. Ya, dengan sindiran atau yang lainnya. Kalau tidak dengan sindiran, ya dijelaskan secara jelas, sejelas-jelasnya. Seperti misalnya keluar rumah tidak pakai sarung tangan, atau burdahnya iya nampak kelihatan dari wajahnya, hidungnya kelihatan, sedikit matanya, diingatkan saudaranya. Itu namanya cinta sayang kepada saudaranya. Jangan dibiarkan. Nah, dan kalau dalam masalah memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, lam yajid rukhsah fi sukut, tidak ada rukhsah untuk diam. Bahkan justru kalau diam dicela oleh para ulama, iya, orang yang dia diam dari kemungkaran dikatakan apa? Syaitonun ahras, syaiton yang bisu. Iya, dia lihat mungkar tapi dia diam saja. Nah, wa inna muwajatahu bidzalik ihsan ilaihi fil makna. Maka ketika dia mengarahkan kepada yang ma'ruf, kemudian mencegah yang mungkar, itu merupakan bentuk perbuatan baik ya kepada saudaranya. Walaupun saudaranya secara zahir yang nampak adalah seperti menyakiti atau yang lainnya, padahal itu adalah dalam rangka mengajak kepada kebaikan, diperintahkan yang ma'ruf. Kadang orang enggak senang dinasehati. Iya. Ada egonya yang terlalu besar, enggak mau digurui. Nah, maka di sanalah pandai-pandainya seorang teman dan saudara untuk memberikan masukan, iya, dalam rangka memerintahkan yang ma'ruf atau dalam rangka melarang kepada yang mungkar. Nah, iya. Wa'alam annaka in talabat munazzahan an kulli 'aibin lam tajid, wa man ghalabat mahasinuhu 'ala musawihi fa huwa al-ghayah. Kata beliau, kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, ketahuilah, sesungguhnya engkau kalau mencari orang yang suci, yang bersih dari setiap aib, engkau tidak akan dapati. Iya, ingin gaul tapi kepada orang yang enggak pernah berbuat salah, tidak akan bisa didapati. Maka orang yang tentunya, iya, ghalibnya berbuat baik di atas kejelekannya, artinya yang mendominasi, yang paling banyak perangai baiknya, itulah yang dia dicari. Nah, dia punya kejelekan tapi tentunya ditutupi dengan banyaknya kebaikan-kebaikannya. Karena memang manusia mesti ada celah, salah dan kerilunya, tidak ada yang sempurna. Maka kita cari yang dia kebaikan-kebaikannya lebih mendominasi dibandingkan kejelekan-kejelekannya. Qala ibn Mubarak, qala ibn Mubarak, Al-mu'min yatlubul ma'adhil wal munafiq yatlubul zalat. Seorang mukmin itu adalah orang yang mencari uzur-uzur. Sedangkan orang yang munafik dia selalu mencari-cari kesalahan. Iya. Seorang mukmin ketika melihat celah kekeliruan kepada saudaranya, temannya, dia akan oh mungkin begini, oh mungkin demikian. Tidak kemudian langsung diponis ini jangan-jangan ini memang sudah enggak mau jadi teman ana lagi nih, begitu. Tidak seperti itu. Ada uzur-uzur. Nah, mencari uzur-uzur saudaranya, temannya. Sedangkan orang-orang yang munafik selalu mencari kekeliruan, ketergelinciran dari temannya tadi. Dicari kesalahan-kesalahannya. Kemudian diungkap, kemudian dikritik, kemudian dijadikan bahan sebagai bahan untuk menghujat temannya tersebut. Ingin dijatuhkan. Ingin dipuaskan dengan hawa nafsunya. Sehingga timbullah al-adawah, permusuhan. Nah, makanya dinasihati oleh beliau, sepatutnya antatrukal isaati dzanbi akhika. Iya, hendaknya engkau meninggalkan buruk sangka kepada saudaramu. Wa antahmila fi'lahu 'alal hasan mahma amkan. Dan hendaknya dia membawa kepada yang baik sebisa mungkin. Waqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum wadh-dhann, hati-hati kalian kepada prasangka dan dugaan, maka sesungguhnya prasangka dan dugaan itu adalah akdzabul hadits, iya, pembicaraan yang paling dusta. Iya, misalnya biasanya terjadi pada pertemanan suami istri. Suaminya bawa bau parfum, wangi parfum lain. Wah, ini jangan-jangan mau cari yang lain nih. Gitu. Akhirnya ya cemberut suaminya. Nah, dicemberutin akhirnya enggak bicara, marah. Padahal tadi ya suaminya dia ketemu ustadz yang lain, kemudian berpapasan, salaman, saling berpelukan. Iya, seperti yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Nempel parfumnya tadi, disangkanya parfum yang lain. Ini gara-gara apa? Su'udzon, sangka-sangka. Ya, maka dikatakan oleh Rasulullah, wa iyyakum wadh-dhann, hati-hati kalian terhadap duga prasangka-prasangka. Maka sesungguhnya prasangka-prasangka itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Maka kata beliau, annasu'udhan yad'u ila tahajjas tajassus wa mahyu anhu. Wa annasitral uyub wa taghaful anha syimatu ahluddin. Kata beliau Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, sesungguhnya buruk sangka itu akan menyeret dia untuk memata-matai dengan cara yang dilarang. Ya, gara-gara tadi contohnya, misalnya gara-gara baju suaminya, parfumnya beda, kemudian dia akhirnya mata-matain. Itu Abi mau kemana tuh? Nah, itu dia jadinya. Jadi bala tentaranya setan, curiga terus akhirnya. Nah, uang belanja habis dikemanakan ini? Iya, padahal habis dibelanjakan buat makan sehari-hari, disangkanya buat nyimpan yang lain. Wah, bahaya ini. Nah, ini gara-gara apa? Su'udzon. Iya. Yang menyeret jadinya tajassus, cari-cari di memata-matai. Demikian pula pada pergaulan pertemanan, temannya, sahabatnya. Kalau gara-gara su'udzon, akhirnya akan memata-matai. Dan ini terlarang. Dan sesungguhnya kata beliau, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, menutup aib dan lalai, tidak peduli. Iya. dengan aib-aib saudaranya, kekurangan saudaranya, justru itu adalah simatu ahluddin, termasuk ciri dari orang yang memang beragama. Nah, artinya dia mempunyai adab yang bagus. Tidak ada padanya su'udzan dan menutup aib-aib saudaranya. Bahkan kata beliau, wa'lam annahu la yukammul imanul mar'i hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Wa aqalu darajatil ukhuwa ayu'amil akhahu bima yuhibbu ayu'amilahu bihi. Nah, dan sesungguhnya ketahuilah, tidak akan sempurna keimanan seseorang sampai ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Dan derajat yang paling rendahnya sedikitnya dari persaudaraan adalah dia bergaul kepada saudaranya seperti ia mempergauli dirinya sendiri. Wala syakka annaka an tanzir min akhika an yastitra auratak. Dan tidak ragu lagi bahwasanya engkau menunggu dari saudaramu untuk ia menutup auratmu. Wan yaskuta an musawika, dan untuk diam dari kejelekanmu. Mesti seperti itu. Ya, mudah-mudahan teman anak enggak menyembunyikan aib anak, disembunyikan seperti itu. Wala dhahara laka minhu diddur dhalik ishtadda alaika wa kaifa tantadir minhu ma la ta'azzim alaihilah. Maka kalau nampak kepada engkau selain itu yang tidak diharapkan, ternyata temannya membicarakan aibnya, ya tentunya engkau akan marah. Bagaimana naam engkau yang menunggu-nunggu seperti itu? Artinya, kalau kita ingin diperlakukan baik dengan teman kita, saudara kita, maka perlakukanlah mereka dengan cara yang baik pula. Seperti ya, menyayangi diri kita. Kalau perlakuan diri kita ingin baik, maka perlakukanlah orang lain dengan cara yang baik. Yang terakhir kata beliau, nam, wa mata iltamasat minal insaf mala tasma bihi dakhlat fi qahli ta'ala alladhina idha qtalu ala nasi yastawfun wa idha kaluhum awwazanuhum yukhsirun wa man sa'at taqsir fi syatril awrah wal mughra bikasfiha al-haqt wal hasad. Maka kapanpun dia mencari-cari, hendaknya dia berusaha untuk bersikap adil dan memberikan toleransi. Maka kalau dia tidak berusaha bersikap adil dan tidak memberikan toleransi, maka dia masuk ke dalam firman Allah di dalam surat Al-Mutaffifin, yaitu orang-orang yang idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Artinya, ketika munculnya peremehan di dalam menutupin aurat, justru malah diumbar, maka dia menyingkap aurat aib-aib saudaranya itu karena bisa jadi adanya kedengkian dan adanya hasad. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang.